Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan membaca kitab Imam Al-Jarh wa Al-Ta'dil fi hadha Zaman Al-Imam Al-Mujahid Al-Alama Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Malkhali Hafizahullah Manhaj Ahli Sunnah Al-Jama'ah Fi Nakd Al-Rijal والتوائب الكتب نعم pembahasan kita sampai pada القرآن الكريم يمدح المؤمنين دون ذكر أخطائهم ويذم الكفار والمنافقين دون ذكر محاسنهم. القرآن yang mulia, القرآن الكريم memuji kaum mukminin tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Sebaliknya mencela orang-orang kafir dan orang-orang munafik tanpa menyinggung kebaikan-kebaikan mereka. Kata Syekh Hafizahullah, wasafallahu al-yahuda wal-nasara bi aqbahi sifatihim. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan sifat-sifat mereka yang paling jelek, yang paling buruk. Wa tawa'adahum ashadda al-wa'id, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang paling keras. Walam yadhkur syai'an min mahasinihim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Tidak ada kebaikan-kebaikan orang-orang Yahudi, orang Nasara yang disinggung, yang disebut, yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan mereka yang allati ahdaruha bikufrihim wa takdzibihim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa martakabuhu min kufrin wa tahrifin li kutubihim. Allah tidak menyebut sama sekali kebaikan mereka yang telah mereka gugurkan dengan sebab kekufuran mereka, kekafiran mereka, pendustaan mereka, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah mereka lakukan berupa kekufuran, kekafiran, dan memalingkan ya, menyelewengkan kitab-kitab mereka. Dan itu merupakan pengkhianatan. Pengkhianatan ilmiah. Nah, jadi kebaikan-kebaikan mereka ada, tetapi kebaikan-kebaikan itu gugur dengan sebab kekufuran mereka, ya, pendustaan mereka mendustakan Rasulullah SAW. Nah, kejahatan mereka menyelewengkan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur dengan itu, maka kebaikan mereka tidak disebut sama sekali. Nah, wa kanat li Quraisy mahasin dan nasuha wa ahdaruha bi kufrihim wa takdzibihim li a'dhamir rusul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang Quraisy adalah orang-orang Quraisy memiliki mahasin, mereka punya kebaikan-kebaikan. Tidak dipungkiri itu. Tetapi kebaikan-kebaikan itu dan nasuha, mereka nodai. Ya, mereka kotori. Wahdaruha, dan mereka gugurkan sendiri dengan kekufuran mereka. Dengan mendustakan Rasul yang paling mulia di antara para Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma usira minhum man usira yawma badr, dan ketika ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang ditawan pada perang Badar, kita tahu bersama bahwa perang Badar yang merupakan perang besar yang pertama meletus antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy, ya, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan yang gemilang kepada kaum muslimin. Karena itu penentu perang pertama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sedemikian rupa, ya, yang pada asalnya Nabi SAW keluar untuk menghadang Ir, bukan Nafir, bukan pasukan perang yang keluar untuk berperang, tapi Ir, rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Hanya puluhan jumlahnya, tidak banyak. Tapi Abu Sufyan mendeteksi gerakan Nabi SAW sehingga dia segera meminta bantuan dari Makkah, dan datanglah Abu Jahal bersama 1000 pasukan. Nah, dan Nabi SAW hanya berjumlah 310 lebih sehingga terjadi pertempuran di Badar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW pada pertempuran itu istighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengabulkan, turun malaikat, ya, 1000 malaikat berturut-turut turun ikut berperang sehingga Quraisy telak-telak di situ. 70, ya, dari mereka mati, dan mayoritas pentolannya termasuk Abu Jahal sendiri. Kemudian ada 70 yang ditawan. Ya. Dan digiring pulang ke dibawa ke Madinah, dan ada satu di perjalanan yang kemudian disusulkan dengan kawan-kawannya yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'aib. Nah, yang pernah mengganggu Nabi Rasulullah, itu dibunuh di tengah jalan. Yang lainnya dibebaskan dengan fida, dengan tebusan. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala sallallahu alaihi wasallam, "Law kana al-mut'imu ibnu 'Adi hayyan, thumma sa'alani ha'ula'i innatna la'ataituhu iyyahum." Seandainya al-mut'im ibnu 'Adi hayyan, dia masih hidup. Orang ini tokoh Quraisy, musyrik, wafat sebelum perang Badar meletus. Ya, thumma sa'alani, kemudian dia al-mut'im bin Adi meminta kepadaku, ha'ula innatna, mereka orang-orang najis itu. Nabi SAW menamakan ya, mereka najis, 70 tawanan itu. Innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. La'ataituhu iyyahum, sungguh aku akan berikan mereka itu, tawanan itu ya, kepada al-mut'im ibn Adi tanpa tebusan, akan dibebaskan cuma-cuma. Nah, kenapa bisa? Ceritanya al-mut'im ibn Adi orang ini punya jasa besar terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Al-Mut'im bin Adi ini ayahnya Jubair. Jubair ibn al-Mut'im ibn Adi. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam ketika pulang dari Thaif dan diancam oleh kaum musyrikin, Al-Mut'im ibn Adi yang melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia orang yang dihormati, tokoh di kalangan Quraisy. Al-Mut'im ibn Adi memerintahkan 4 putranya untuk berpakaian siap tempur, membawa senjata, kemudian keempatnya berdiri di 4 rukun Ka'bah. Nah, dan mengumumkan secara tegas perlindungannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh diganggu, mereka yang melindungi. Artinya kalau dia diganggu berarti perang dengan mereka. Nah, dan Quraisy menerima itu dan mereka tidak mengganggu Nabi alaihi wasallam. Nah, ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Al-Mut'im bin Adi jasanya kepada Nabi SAW adalah dia termasuk orang yang paling berperan di dalam membatalkan sahifah. Ya. Sahifah yaitu kesepakatan Quraisy ketika itu memboikot Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan keluarganya Bani Hashim. Yang mereka diboikot di lembah di Dar Abu Talib. Al-Mut'im bin Adi yang paling besar perannya dalam membatalkan pemboikotan itu. Nah, jasa ini diingat oleh Nabi alaihissalam, tidak dilupakan. Maka Nabi mengatakan, "Law kana al-Mut'im ibn Adi, seandainya al-Mut'im bin Adi masih hidup." Nah, hayyan, masih hidup. Dia sudah wafat sebelum perang Badar. Tsumma sa'alani ha'ula'i innatna, kemudian dia meminta kepadaku orang-orang najis ini. Ya, yakni 70 tawanan itu untuk saya serahkan kepadanya tanpa fida, tanpa pembayaran tebusan tawanan. La'ataitu iyyahum, sungguh aku akan berikan kepadanya mereka itu. Nah, ini menunjukkan boleh membalas kebaikan orang kafir. Asyahid yang diinginkan dari sini, Nabi Alaihissalam menyifati mereka bahwa mereka adalah natna. Haula'in natna. Tawanan-tawanan itu adalah najis-najis. Nah, ketika itu, ya, mereka musyrikun semua. Innamal musyrikuna najas. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Binasalah dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Dan apa yang dia usahakan, hasilkan tidak bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan. Sayasla naron dhata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya adalah seorang wanita pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada habl, ada tali dari sabuk kelapa yang digunakan untuk mengikat kayu bakar itu. Nah, dicelah di sini pada surat ini. Wala syak, kata Syekh, tidak diragukan anna li Abi Lahab, bahwasanya Abu Lahab wa zaujihi dan istrinya mahasina, punya kebaikan-kebaikan. Wa huma min buyutati syarafi wal majdi. Keduanya termasuk dari keluarga, ya, yang memiliki syaraf, kemuliaan, majd. Orang-orang yang terpandang, ya, orang mulia di kalangan Quraisy di masa itu, punya kebaikan-kebaikan tentunya. Tetapi kebaikan-kebaikan itu seperti kufar Quraisy yang lainnya tidak terhitung, dikarenakan terhapus gugur oleh kekafiran mereka. Lakinnahuma, kata Syekh, lakinnahuma ahdara kulla dhalika bikufrihima wa mawaqifihima almashinati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keduanya menghapus, menggugurkan semua kebaikan itu dengan sebab kekufuran keduanya, dengan sebab mawqif-mawqif keduanya, sikap-sikap keduanya yang mashinah, yang jelek, yang buruk, ya, terhadap Rasulullah SAW, mengganggu, menyakiti Rasulullah SAW. Nah, jelas dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syekh, ya, apa yang diinginkan. Ini dalil. Nah, wadhalikal manhajul khati'u, sedangkan, na'am, manhaj yang berbahaya itu, kata Syekh, dzalikal manhajul khati'u qad yuaddi ila anna hadzal manhaj ar-rabbaniyya qad janaba al-'adla ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Manhaj yang keliru itu, manhaj yang salah itu, yaitu manhaj muwazanah, ya, manhaj yang menuntut adanya muwazanah, adanya perimbangan, harus diimbangkan, ya. Kalau menyebutkan kejelekan mereka, orang sesat itu, ya sebut juga kebaikan-kebaikannya. Jangan lupakan mereka punya kebaikan. Nah, kebaikannya jangan dilupakan. Jangan menutup mata dari kebaikan mereka. Jangan hanya menjelek-jelekkan mereka, mentahdzib mereka. Itu muwazanah. Nah, itu manhaj yang keliru. Dalil-dalil yang telah kita dengar menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala mentahdzir ya orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang kafir, musyrik Yahudi, Nasara, Quraisy. Nah, tidak disinggung sama sekali kebaikan mereka. Wa dzalikal manhajul khati'u, manhaj yang keliru itu, muwazana, qad yuaddi ila anna hadzal manhaj rabbani, boleh jadi berakibat pada kesimpulan, menimbulkan kesimpulan, munculkan kesimpulan bahwa manhaj ar-rabbani ini, manhaj ar-rabbani, manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad janabal adla, manhaj itu menyelisihi konsep keadilan, tidak adil. Ya, ayat-ayat itu ya, dan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahdzir mereka orang Yahud, Nasara, Musyrik, Quraisy tanpa menyebutkan kebaikan mereka, itu tidak adil. Boleh jadi ya akan memunculkan kesimpulan ini. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari yang demikian. Ini menunjukkan manhaj itu bahaya. Bertentangan dengan manhaj Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh, tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa. Tahdhir Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya, yakni peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada umatnya dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Wa qad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa'i. Sungguh Nabi alaihi wasallam telah mentahdhir, memberi tahdhir, peringatan buat umatnya agar berhati-hati dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dunal tifatin ila mahasinihim, tanpa menengok sama sekali kebaikan-kebaikan mereka. Lianna mahasinahum marjuhatun, karena sesungguhnya mahasin, kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, marjuhah, kebaikan-kebaikan itu kalah. Ya, timbangannya kalah. Andaikan pun mau muwazanah, mau melakukan perbandingan, ya, perimbangan, maka kebaikan-kebaikan mereka pada timbangan syariat pun marjuh, ya, kalah, lemah. Dibandingkan bid'ah mereka, na'am, dolal, kesesatan mereka, hawa nafsu mereka yang mereka lakukan. Wa khatarahum ashad, dan bahaya mereka lebih keras, bahayanya lebih besar. Nah, bahaya yang mengancam dari kesesatan mereka, dari bid'ah mereka, dari hawa nafsu mereka itu lebih dahsyat dibandingkan kebaikan mereka. Wa a'dham wa khatarahum ashadd wa a'dham min al-maslahah al-marjuwah min mahasinihim. Bahaya mereka lebih dahsyat, na'am, lebih besar dibandingkan maslahat yang diharapkan dari kebaikan-kebaikan mereka. Na'am, kebaikan mereka itu diharapkan ada maslahat. Nah, tapi maslahat yang diharapkan itu lemah. Nah, secara muwazanah, perbandingan kalah oleh bahaya yang ditimbulkan oleh hawa nafsu mereka. Maka ini ditutup kebaikannya, tidak disinggung, tidak dianggap. Nah, demi mencegah mafsadah. Ya, karena maslahat yang ada yang diharapkan dari kebaikan mereka tidak, ya, tidak begitu besar dibandingkan dengan bahayanya. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadhil ayata, ayat ini. Dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Minhu, di antara isi Al-Quran, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat itulah yang merupakan induk Al-Kitab. Induk yang dijadikan sebagai acuan dalam memahami ayat-ayat yang lainnya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya, ayat yang lainnya disebut mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar. Ya, tidak begitu jelas maknanya. Nah, untuk memperjelas makna ayat-ayat yang mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan umul kitab. Yang menjadi rujukan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ. Adapun orang-orang yang pada kalbu-kalbu mereka zaigun, penyakit menyimpang, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu ciri khas mereka. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat yang mereka pakai, yang mereka ambil untuk mendukung hawa nafsu mereka. Ibtigha al-fitnati. Dalam rangka untuk mencari fitnah. Wabtigha ta'wilih. Dan mencari penakwilannya. Ya, yakni penakwilan makna yang bersifat penyelewengan makna. Diselewengkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Untuk menimbulkan fitnah. Ya. Diselewengkan maknanya dengan makna yang mendukung hawa nafsu mereka. Untuk menimbulkan fitnah. Memalingkan dari siratul mustaqim. Dari jalan yang lurus. Naam. Maka ini merupakan dalil yang menerangkan ciri khas ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ciri khasnya ini. Nah, dengan itulah sebagian orang tertipu ketika menghadiri majelis-majelis mereka. Mereka juga baca ayat, mereka juga baca hadis. Apa bedanya? Nah, bedanya mereka berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat ditafsirkan, ya, dengan cara ditakwil-takwil, ditahrif, dipalingkan, diselewengkan maknanya, disesuaikan dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadis yang mutasyabihat dikembalikan merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, hadis-hadis yang muhkamat yang merupakan ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan ummul kitab. Nah, hadis-hadis yang muhkamat dirujuk ke sana sehingga, ya, maknanya tidak menyimpang. Kata Allah selanjutnya, "Ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. "Warrasikhuna fil ilm," dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Ada dua qiraah di sini. Qiraah yang pertama, "Ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm." Waqaf di sini. Waqafnya di warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Takwil yang dimaksud di sini adalah tafsir. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi taufik kepada ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang kokoh ilmunya. ya, sehingga mereka mengetahui makna ayat-ayat yang mutasyabihat itu dengan cara dikembalikan kepada ummul kitab, ayat al-muhkamat, untuk ditafsirkan dengan makna yang benar. Keumuman orang untuk mengetahui makna ayat-ayat yang mutasyabihat merujuk kepada penjelasan ar-rasikhuna fil ilm. Nah, kira yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, waqaf di situ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ya, ta'wil yang dimaksud di sini adalah hakikat perkara itu. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ayat-ayat tentang al-asma wa sifat misalkan dalam Al-Quran, maka dalam menafsirkan ayat-ayat itu dikembalikan kepada ayat al-muhkamat. Nah, jangan bingung di sini Allah menetapkan Allah memiliki sifat demikian-demikian. Nah, misalkan Allah datang di hari kiamat nanti untuk mengadili hamba-hambanya. Ya, sebagian orang sulit menerima, bingung. Kok Allah datang? Seperti makhluk saja datang. Nah, tasbih itu. Kalau ditetapkan menyamakan dengan makhluk. Nah, tidak bisa. Yang datang hanya keputusannya. Adapun Allah, kita tidak sifati bahwa Allah datang, dirinya datang, tidak bisa. Karena itu sama dengan makhluk kalau datang. Nah, tidak begitu. Kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini contoh Allah menyifati dirinya mendengar dan melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat. Jangan katakan, "Wah, ini menyamakan dengan makhluk. Kalau Allah melihat, makhluk juga melihat, berarti sama dengan makhluk." Di awal Allah telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'," tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah, begitu pula sifat-sifat yang lainnya tidak sama dengan penglihatan, pendengaran, dan sifat-sifat makhluk. Hakikatnya beda. Meskipun sama-sama maknanya melihat, mendengar, dan seterusnya. Tapi hakikatnya beda. Cara melihatnya, cara mendengarnya, beda. Nah. Difahami? Ahlul ahwa kemudian menafikan, menta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tadi. Nah, sedangkan ahlus sunnah jamaah yang merujuk kepada rasikhuna fil ilm mengembalikannya kepada ayat muhkamat, menetapkan hakiki tetapi hakikatnya selaras dengan kesempurnaan diri Allah, tidak sama dengan hakikat sifat makhluk. Nah, ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilm. Jadi waqafnya di war-rasikhuna fil ilm, ta'wil maknanya tafsir. Kalau ta'wil maknanya kalau qira'ah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, waqaf di sini tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah. Yaitu tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Hakikat perkara itu hanya Allah yang tahu. War-rasikhuna fil ilm juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, hakikat pendengaran Allah, penglihatan Allah, hakikat tangan Allah, jari jemari Allah, bagaimana? Ya. Tangan Allah, jari jemari Allah, bagaimana? Kedua matanya bagaimana? Ya, hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui sesuatu, imma dengan melihat sesuatu itu sehingga kita mengetahuinya, atau melihat yang mirip, serupa, yang sama. Sementara kita tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma mendapat kabar tentang sifat-sifat itu dan tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini kalau dibaca ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Naam. Yaqulun, mereka ar-rasikhuna fil ilm mengatakan amanna bih. kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang kami tolak, kami imani semua. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ini ayatnya dibaca oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Qalat, kata Aisyah, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahum fahdharuhum. Tahdzir dari Nabi. Fa idza ra'aita, oleh karena itu, idza ra'aita, jika kamu melihat, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mengikuti ma tashabaha minhu, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, begitu pula semakna hadis-hadis yang mutasyabihat, fa ulaika alladzina sammallahu, mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Artinya, diantara ciri khas ahlul bidah lahwa yang dengannya kita mengenali mereka, yaitu berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka, waspadai mereka. Nah, di dalam hadis misalkan, ya, beberapa dosa disebut disifati dengan kekufuran. Dan kekufuran. Nah, termasuk mutasyabihat. Apa makna kekufuran di sini? Samar, kurang jelas. Kufur maksudnya batal Islamnya, ya, kufur akbar, atau itu kufur kecil, kufur asghar. Nah, untuk mengetahuinya harus dikembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat, yang jelas-jelas menjelaskan. Nah, perkara itu. Namun mereka, misalkan orang-orang Khawarij mengatakan, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufur. Mencaci orang mukmin adalah kefasikan. Memeranginya, membunuhnya adalah kekafiran. Ini menunjukkan. Sementara membunuh sesama muslim adalah dosa besar. Ini dalil bahwa dosa besar, apabila melakukan dosa besar, pelakunya kafir. Kekal dalam neraka. Nah, dalil Khawarij. Nah, sedangkan ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa na'am itu hanya dosa besar tingkatannya. Na'am, masih bersaudara, masih sama-sama beriman, meskipun diancam dengan neraka, karena itu dosa besar. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu. Nah, kalau ada dua kelompok kaum mukminin saling berperang, dua-duanya dinamakan kaum mukminin, masih dinamai mukminin oleh Allah SWT. Ini termasuk ayatnya muhkamat, jelas maknanya. Ya, faslihu baina akhawaikum, damaikan antara kedua saudaramu yang berperang. Berarti dua-duanya masih bersaudara. Nah, dan masih bersaudara dengan orang yang mendamaikan. Berarti belum kafir dengan sebab saling membunuh. Jelas kan? Jadi kalau begitu apa makna kufur di situ pada hadis wa qitaluhu kufur, memeranginya kufur. Maksudnya kufur asghar. Kufur kecil. Itu perangnya orang-orang kafir. Nah, salim bunuh-bunuhan itu perangnya orang-orang kafir. Perangnya orang-orang jahiliyah. Itu maksudnya. Nah, jadi hati-hati. Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar, kemudian dia takwilkan, diselewengkan maknanya untuk mendukung hawa nafsunya, itulah yang disebut oleh Allah SWT dalam ayatnya. Fahdharuhum, waspadai mereka, kata Nabi SAW. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul di akhir umatku, di generasi akhir umatku, unasun, ya, dan di masa kita ini sudah banyak sekali, termasuk kita termasuk generasi belakangan, ya, sudah bermunculan banyak sekali unasun, orang-orang yang yuhadditsunakum, mereka akan menyampaikan kepada kalian riwayat bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang kalian tidak pernah mendengarnya dan tidak pula ayah-ayah kalian pernah mendengarnya. Hadis-hadis yang palsu, maudhu', dipalsukan, dusta atas Nabi, kadzib 'ala Nabi SAW. Dusta atas Nabi SAW, hadis yang dipalsukan, riwayat yang dipalsukan demi untuk mendukung hawa nafsu. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka hati-hatilah kalian dengan mereka, waspadai mereka. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Sahih Muslim. Naam. Ada seorang khawarij, dan riwayat ini benar, ya, seorang khawarij yang tobat. Nah, tobat. Kemudian dia menjadi sunni dan dia memperingati orang-orang. Hati-hati kalian dengan kelompok khawarij. Nah, hati-hati. Dia mengatakan, jadi mengingatkan untuk hati-hati dan jangan tertipu dengan riwayat-riwayat yang mereka bawakan. Nah, makna akhirnya begitu. Dia mengatakan, fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu hadithan. Kata dia, saya dulu hidup dengan khawarij. Sesungguhnya kami, jika menginginkan, hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, kami jadikan sebagai hadis. Kami buat hadis, palsukan hadis untuk mendukung hawa nafsu itu, bid'ah itu. Nah, ini seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyampaikan hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengarnya, tidak pula ayah kalian. Artinya itu hadis-hadis yang dikarang-karang. Hadis-hadis yang dipalsukan. Kemudian kata Syekh, wa ma'lumun anna ahlal bid'i la yakhluna min mahasin. Kita tahu bersama bahwa ahlul bid'ah, ya, pelaku-pelaku bid'ah itu la yakhluna min mahasin. Mereka tidak kosong dari kebaikan. Mereka juga punya kebaikan. Mereka juga sholat. Mereka juga berpuasa. Iya kan? Nah, bahkan sebagian mereka terkadang terlihat lebih khusyuk daripada yang lainnya. Dan itu yang menipu sebagian orang. Kelihatan jenggotnya lebih lebat. Kelihatan lebih tenang penampilannya. Nah, sehingga sebagian orang tertipu padahal dia khawarij. Misalkan. Nah. Iya. Kita tahu kan bagaimana Nabi SAW menyifati orang-orang khawarij yang akan muncul. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian menganggap tidak ada apa-apanya salat kalian dibanding salat mereka. Mereka rajin sekali salat. Ya. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Kalian menganggap kecil amalan kalian dibanding amalan mereka. Rajin baca Quran. Tetapi apa ya qra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan itu hanya di mulut, tidak melewati tulang belikat mereka. Tidak merasuk ke dalam dada. Ya, tidak bermanfaat meluruskan na'am akidah mereka. Mereka menyimpang. Ayo, jadi artinya mereka punya kebaikan kan? Nah, mereka punya kebaikan. Tetapi apa? Falam yaltafit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa lam yadhkurha. Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menilik kepada kebaikan-kebaikan mereka itu dan tidak menyebutnya. Wa lam yaqul. Nabi tidak mengatakan istafidu min mahasinihim. Hendaknya kalian mengambil faedah dari kebaikan-kebaikan mereka. Wa asyidu bidzikriha, hendaknya kalian menyebut-nyebut, mengangkat-angkat kebaikan mereka itu. Ya. Jangan menutup mata dari kebaikan mereka. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi tidak mengatakan begitu. Nah, adapun pada hadis tentang Khawarij tadi, Nabi menyebut menyinggung kebaikan mereka, salat mereka, puasa mereka, tapi demi untuk mengingatkan umat agar jangan tertipu dengan itu. Jangan tertipu dengan itu. Allahul musta'an. Dan Nabi SAW pada hadis tentang Khawarij, ya, mengingatkan jangan tertipu dengan puasa mereka, dengan sholat mereka, dengan bacaan Quran mereka, ya, itu semua gugur dengan penyimpangan mereka, sampai Nabi mengatakan yakhrujuna minad-din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang melesat, menembus sasarannya, saking ekstrimnya keluar lagi. Sehingga sebagian ahlul ilm mengatakan Khawarij kafir. Keluar dari Islam. Bukan 72 golongan yang sesat. Sebagian berpendapat begitu. Sebagian lagi mengatakan tidak. Nah, perselisihkan. Tayyib. Nah, kemudian kata Syekh, wa mal asaf. Yang disedihkan. Yang memprihatinkan. Fa innal amra qad inqalaba ra'san ala aqbin. Ya, perkara ini telah terbalik. Kepala jadi tumit, tumit jadi kepala. Ya, ini terbalik. Nah, urusan sekarang menjadi terbalik, menjadi rancu. Fanajidu katsiran minal muntasibina ilal manhajis salafi. Kita mendapati banyak dari orang-orang yang menisbatkan diri ke manhaj salafi, mengaku sebagai salafi. Yualuna ahlal bid'ah. Mereka berloyalitas kepada ahlul bid'ah. Wa yatawallawnahum wa manahijahum wa kutubahum. Berkawan dengan mereka. Ya, menjadikan mereka sebagai kawan. Nah. Manhaj-manhaj mereka, kitab-kitab mereka didukung. Wa yudafi'un an dhalika kullih. Dan mereka memberi pembelaan-pembelaan dari semua itu. Memberi pembelaan terhadap orangnya, memberi tokohnya. Ya, memberi pembelaan terhadap manhajnya, kaidahnya, memberi pembelaan terhadap kitab-kitabnya, karya-karyanya. Nah. Seperti yang dilakukan oleh Ali Hasan Al Al-Halabi. Wayanfiruna wa yunaffirun sebaliknya. Wayanfiruna wa yunaffiruna wa yuhadziruna min ahli al-haqqi was-sunnah. Sebaliknya mereka menjauh dan membuat orang menjauh. Dan memberi tahdiran-tahdiran peringatan. Ya. Akan bahayanya ahlul haq was sunnah, ahlus sunnah. Yang mengatakan mereka itu orang yang na'am gemar mentahdir, ya, taunya cuma menyebut kesalahan orang, kejelekan orang, padahal orang juga banyak kebaikannya dilupakan. Nah. Taunya cuma mencela orang, ya, mereka itu orang yang ekstrim, yang tasaddud, jauhi mereka, hati-hati dari mereka. Nah. Tanfir wa tahdhir an-nas ahli sunnah al-jamaah. Sementara tokoh-tokoh besar ahlul ahwa, ya karya-karyanya, manhaj mereka, kaidah mereka dibela habis-habisan. Seperti yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala al-Baghawi fi syarh hadain al-hadithain, kata al-Baghawi dalam mensyarah dua hadis ini, qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi alaihi wasallam sungguh telah menginformasikan, mengabarkan an iftiraqi hadhihi al-ummah, tentang perpecahan umat ini. Ya, kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqatan, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Ahlul haq, ahlus sunnah jamaah. Naam. Wa dhuhuri al-ahwa'i wal bid'ah fihim. Dan munculnya hawa nafsu dan bid'ah. Hawa nafsu dan bid'ah pada mereka. Pada umat yang pecah-pecah itu. Pada 72 golongan yang menyimpang. Wa hakama bin najati, dan Nabi SAW menghukumi dengan najat, dengan keselamatan, liman ittaba'a sunnatahu wa sunnat ashabi, yang selamat adalah yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti sunnah sahabatnya. Man ra'a minkum, kata Nabi SAW, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa hidup di antara kalian setelahku, panjangkan umurnya, mesti akan melihat perselisihan yang besar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin mahdiyyin min ba'di, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah 4 khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiya bin nawajid. Gigit erat-erat dengan gigi geram kalian, jangan lepaskan. Nah, ini yang akan selamat. Humman kana ala, setelah Nabi SAW menyebutkan 7 perpecahan umat tersebut dan mengatakan kulluha finnar, semuanya terancam neraka, illa wahida, kecuali satu. Wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Jama'ah ini adalah jama'ah ahlus sunnah wal-jama'ah. Ada riwayat yang diperselisihkan secara sanad, tapi secara makna benar. Na'am, humman kana ala mithli ma'ana alaihi wa sahabi. Mereka jama'ah itu, yang selamat itu adalah orang-orang yang menjalani manhajku, ya, agama yang manhaj, agama yang aku jalani hari ini bersama sahabatku. Nah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala al-mar'il muslim idza ra'a rajulan, maka atas seorang muslim jika dia melihat seseorang yata'ata syai'an min al-ahwa'i wal bid'ah, jika melihat ada seseorang yang menekuni, ya, sesuatu yang termasuk dalam kategori hawa nafsu dan bid'ah, mu'taqidan, ya, meyakininya sebagai akidahnya, sebagai ideologinya, sebagai prinsipnya yang dia pegang, aw yatahawanu bi syai'in min as-sunan, atau dia, ya, menganggap remeh sesuatu dari sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi orang yang melihatnya, muslim yang melihat orang seperti itu, ayyah jurahu, untuk menerapkan sikap mauqif hajr, boikot terhadapnya. Wa yatabarra minhu, dan berlepas diri darinya, hajr dia, ya. Jangan jadikan kawan. Jangan bersama dia. Jangan jawab salamnya. Jangan beri salam. Jangan loyal padanya. Wa yatabarra min, dan berlepas diri darinya. Wa yatrukuhu hayyan wa mayyitan, dan meninggalkannya, ya, selamanya. Hidup dan mati. Ya. Hidup dan setelah matinya. Fala yusallimu alaihi idza laqiyah, Al-Baghawi. Maka jangan mengucapkan salam padanya jika berjumpa dengannya. Wala yujibuhu idza ibtada'a. Jangan jawab salamnya jika dia memulai memberi salam. Ila ayyatruka bid'atahu wa yuraji al-haq. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya, hawa nafsunya, dan kembali kepada kebenaran. Sampai dia taubat dan rujuk. Nah, dan hajar yang dilakukan kepadanya min babin nasihat, termasuk nasihat. Dan termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahyu munkar. Wa nahyu anil hijran, wa nahyu anil hijran fawqa ath-thalath fima yaqa'u baina ar-rajulain min at-taqsir fi huquqi as-suhbah al-'ishrah. Jadi kita dengar di sini bahwa batas hajar, ya, tidak ada batasnya, tidak dibatasi sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, sekian tahun, tidak dibatasi dengan itu. Batasnya apa? Batas hajar, boikot yang kita lakukan terhadap ahlul bid'ah wal hawa adalah ila ayyatruka bid'atahu wa yuraji al-haq, sampai dia taubat dan rujuk. Selama dia tidak taubat dan dia rujuk, tetap kita hajar. Kemudian Al-Baghawi menerangkan wa nahyu anil hijran faqat thalath. Adapun larangan melakukan hajar boikot terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari boleh diboikot, lebih dari itu sudah dosa. Fima yaqa'a bainar rajulaini min at-taqsir fi huquqi as-suhbah al-'ishrah. Itu dalam perkara perselisihan antara 2 muslim. Ya, terkait dengan, ya, adanya kesalahan dalam menunaikan hak, ya, hak pertemanan dan hak persaudaraan. Nah, baik, melakukan kesalahan kepada saudaranya, nah, yang menyinggung perasaan, ya, yang dengannya kemudian terjadi perselisihan, ya, kemudian marah, ya, tersulut emosi, kemudian bermusuhan. Nah, kemudian saling menjauh, ya, tidak ada senyum, tidak ada kalam, tidak ada salam, saling menghajar. Ini bukan urusan agama, bukan urusan bid'ah, lah, sama-sama sunni salafi, sama-sama muslim. Nah, sunni salafi. Ini hanya boleh berapa hari? 3 hari. 3 hari. Nah, lebih dari itu sudah berdosa. Yang 3 hari masih dimaafkan, masih diizinkan. Nah, tapi sudah melewati itu sudah berdosa. Maka harus, ya, mulai diperbaiki. Yang terbaik dari keduanya yang memulai. Yang memulai mendekat dan membuat perbaikan itu yang terbaik. Naam, duna makana fi haqqiddin. Bukan terkait dengan hak agama Allah Subhanahu wa taala, tapi hak pribadi. Urusannya urusan pribadi. Bukan urusan agama. Naam. Ini hanya 3 hari batasnya boleh. Setelah itu harus diperbaiki. Fa inna hujrat ahli al-ahwa'i wal bida'i da'imatun. فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. نعم. Adapun terkait dengan hak agama Allah, maka hijrah ahli al-ahwa wal bid'ah. Nعم. Maka melakukan hajar terhadap ahli bid'ah wal ahwa. نعم. Daimah sifatnya. Sifatnya continue. Ila ayyatubu, sampai mereka taubat. Sampai mereka taubat. Nah, meskipun sampai bertahun-tahun. Kalau tidak taubat, ya sudah sampai mati gitu kan. Baik. Nah, terus. Ya. Wasaqah, tinggal sedikit ya. وساق حديث كعب بن مالك في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك. Dan Al-Baghawi kemudian menyebutkan hadis Ka'b bin Malik Nah, pada peristiwa tiga sahabat yang ketinggalan pada perang Tabuk. Nah, ketika Romawi ya ingin melakukan pembalasan atas apa yang menimpa mereka pada perang Mu'tah. Nah, pada perang Mu'tah yang di situ sahabat jumlahnya hanya ribuan sementara mereka ratusan ribu. Naam, luar biasa. Yang terbunuh dari sahabat hanya 12 orang. Dan mereka banyak. Sampai kemudian pasukan karena tidak berimbang, memang tidak berimbang. Naam, maka ditarik mundur oleh Khalid bin Walid. Setelah dia yang naam mengambil bendera dan selamat semuanya. Nah, yang terbunuh hanya 12. Baik, dan di situ Khalid bin Walid dinamai Saifun min Syufillah, sallallahu alaihi wasallam musyrikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika orang-orang Romawi menyimpan dendam dengan kejadian itu. Dan mereka ingin membalas. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadang mereka di Tabuk. Tetapi mereka takut dan tidak jadi keluar. Sehingga tidak ada perang. Tidak ada perang. Nah. Ya. Karena disusupi rasa takut orang Romawi. Nah, pada perang ini ketika Nabi keluar, orang-orang munafik banyak yang beralasan tidak mau keluar. Nah, orang munafik. Qadarullah ma syaa fa'al, ada tiga sahabat bukan karena kemunafikan, tapi memang kesalahan mereka ketinggalan. Ka'b ibn Malik, dan yang kedua adalah Murarah bin Rabi', dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Tiga-tiganya sahabat bukan munafik, tapi memang bersalah mereka karena tidak keluar, tidak ikut An-Nafir, pasukan yang keluar bersama Nabi SAW ke Ghazwatu Tabuk. Dan ini termasuk dosa besar. Wa fihi, dan padanya qala, berkata Nabi SAW, berkata Ka'b bin Malik menceritakan peristiwa itu, wa naha Rasulullah SAW al-muslimin, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin an kalamina, untuk berbicara dengan kami. Dihajar ketiga-tiganya. Nah, ayuhas salafah, yaitu tiga orang tersebut. Fajtanabana an-nas, maka orang-orang menjauhi kami, kata Ka'ab. Wa taghayyaru lana, mereka berubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakkarat fi nafsi al-ardu, sampai-sampai bumi yang aku pijak terasa asing. Fama hiya billati a'rifu, bukan bumi yang aku kenal selama ini. Wa dzakara hujran al-muslimin lahum jami'a, dan dia menyebutkan hajar yang dilakukan oleh kaum muslimin semuanya. Ya, atas perintah Nabi SAW. Ila aniktamalat lahum khamsuna laylah, sampai sempurna 50 hari mereka diboikot. Qala al-Baghawi, kata al-Baghawi, wa fihi dalilun ala hujrani ahli al-bid'ah. Pada hadis ini ada dalil melakukan hajar boikot terhadap ahlul bid'ah. Wa ka'anna Rasulullah SAW khawfa ala Ka'b wa ikhwanihi an-nifaqa. Sesungguhnya Rasulullah SAW khawatir. Kenapa Nabi sampai melakukan itu kepada tiga sahabatnya? Karena Nabi khawatir terhadap diri Ka'ab dan sahabatnya yang lainnya, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, khawatir kenifakan pada ketiganya. Ketika hina takhallafu anil khuruj ma'ahu, ketika mereka ketinggalan tidak ikut keluar. Karena ramai orang-orang munafik pada berudur untuk tidak keluar. Banyak orang munafik yang ketinggalan. Nah, khawatir ketiganya juga termasuk ya memiliki kemunafikan. Fa amara bi hujranihim, maka Nabi SAW untuk memastikan itu dan membersihkan mereka dari itu, merintahkan untuk memboikot mereka atas kesalahan tersebut, ila an anzalallahu taubatahum, sampai akhirnya Allah menurunkan rekomendasi atas mereka menerima taubat mereka yang menunjukkan mereka bukan orang munafik. Mereka kaum mukminin hanya melakukan kesalahan dan Allah telah menerima taubat mereka. Naam, wa arafa Rasulullah SAW baro'atahum, dan Rasulullah SAW mengetahui bersihnya mereka dari kemunafikan. Wa qad madatis sahabah wa tabi'una, jadi batasnya sampai Nabi ya sampai datang rekomendasi dari Allah dan dengan itu diketahui bersih mereka. Nah, ini menunjukkan ya apa yang dikatakan Al-Baghawi. Wa qad madatis sahabatu wa tabi'un wa atba'uhum wa ulama'us sunnah ala hadha. Para sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in dan ulama sunnah, mereka telah berjalan di atas manhaj ini. Mujmi'ina muttafiqin. Al-Baghawi menukil ijma'. Mujmi'in, sepakat. Ijma' mereka. Salaf ijma'. Sahabat, tabi'un, tabi'in dan ulama sunnah. Immatus al-Islam, sepakat. Mujmi'ina muttafiqin, ijma' sepakat. Ala mu'adati ahlil bid'ati wa muhajaratihim. Sepakat atas hajar boikot terhadap ahlul bid'ah. Dan memusuhi mereka. Memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Nah, alhamdulillah demikian selesai ya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi.